Baik, saudara yang kekasih, kita akan masuk pada kesempatan minggu ini di kebaktian bina doktrinal kita untuk membicarakan panggilan yang efektif ya dari subtema soteriologi. Soteriologi artinya keselamatan ya. Jadi ilmu tentang keselamatan, pemahaman tentang keselamatan. Tolong diklik. Ya. Saudara-saudara, apa yang harus kita pelajari? Di dalam panggilan keselamatan ada dua istilah yang perlu untuk kita mengerti ya. Apa yang disebut dengan panggilan umum atau general calling dan panggilan efektif atau effective calling. Nah, ini menjadi penting untuk kita memahami sebetulnya pengertian-pengertian yang jelas ada di Alkitab. Tentu istilah ini tidak ada di Alkitab ya. Tetapi apa yang dimaksud di Alkitab diberikan nama atau istilah. Nah, ini dia panggilan umum, panggilan efektif. Nanti kita akan lihat pelan-pelan apa yang dimaksud dengan panggilan umum, panggilan efektif itu. Ini menjadi penting supaya nanti kita bisa membedakan di dalam Alkitab sekaligus bisa menjawab kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Nah, di dalam konsep kita beriman, itu perlu satu struktur yang kuat untuk mengerti Alkitab secara penuh. Sehingga kita menjadi konsisten dalam seluruh pemahaman, jangan inkonsisten. Misalnya satu bagian kita bilang begini, tapi lain bagian lo kok jadi begitu, begitu ya. Nah, ini kepentingan yang sangat luar biasa. Karena inkonsistensi di dalam orang Kristen itu sangat tinggi setengah mati. Nah, ini sangat-sangat amat luar biasa berbahaya. Saya kasih contoh yang sederhana. Ketika orang berbicara keselamatan lalu dikatakan Tuhan menyelamatkan kita dari ketidaklayakan. Sebetulnya kita gak layak untuk diselamatkan. Okay? Tetapi kemudian orang berkata kalau kita dibaptis misalnya, kita harus dibaptis itu baptis pertobatan. Kita mesti bertobat dulu, sadar dulu baru dibaptis. Dan itu gak mungkin kecil, kalau anak kecil kan gak tahu apa-apa. Gitu. Nah, itu sudah inkonsisten. Karena satu pihak dikatakan keselamatan anugerah Tuhan kan. Nah, kalau bukan anugerah Tuhan bukan karena sikap kamu dong. Sejak kapan kamu bisa mengerti Tuhan selalu mengambil sikap? Kalau begitu berarti putusanmu, bukan putusan Tuhan. Nah, ini namanya inkonsisten. Sepihak kelihatannya betul juga ya, orang kalau anak kecil ngerti apa, tunggu gede kan baru ngerti. Tapi di lain pihak kamu bilang keselamatan itu adalah anugerah ilahi yang mendahului seluruh pemikiran kita. Kan jadi inkonsisten kalau begitu. Bisa ngerti ya. Nah, tidak kelihatan sekilas, tapi kalau kita kritis, kita bisa memilah-milah lalu melihat itu semua. Ya. Nah, sekarang kita akan sebelum lanjut kepada panggilan ini, kita akan memahami dulu sedikit tulip yang saudara pasti sudah juga pernah belajar bagian ini ya. Tulip adalah satu istilah dari bunga yang sangat terkenal di Belanda ya. Jadi kalau bulan-bulan April, bulan Mei sampai Jun gitu ya, orang akan berbondong-bondong pergi ke Belanda ke taman satu yang ada tulipnya dan luar biasa sekali. Ya. Bagaimana indahnya melihat itu dengan berbagai warnanya. Ya. Nah, istilah yang sangat terkenal ini di Eropa, maka dipakailah menjadi tulip. Ya, ini ada di bunga ini ada di Eropa semua, tetapi paling terkenal di Belanda karena ada tamannya yang besar. Ya. Jadi saudara tiap kali sudah mau masuk musim selepas musim semi mau menuju ke musim panas begitu, ya 1 Mei itu dimulai startingnya musim panas, wah itu di mana-mana tulip semua tuh. Orang akan jual dan beli, transaksinya sangat tinggi dan sangat menyenangkan. Nah, tulip ini dipakai menjadi singkatan ya, T-nya dari total depravity atau kerusakan total, manusia sudah berusak secara total ketika berdosa itu sehingga tidak punya kemampuan mengenal Allah, menalar Allah, berespon pada Allah. Ya. Itu istilahnya mati rohani itu. Ya. Kenapa disebut rusak total? Memang rohaninya mati tapi jasmaninya masih ada, masih mampu berpikir. Tapi totally, nah, gitu ya. Sudah udah hancur gitu ya. Kemudian yang kedua unconditional election, pemilihan ya bagaimana ini dua kali ya. Jadi TUUAU yang ketiga ya. Unconditional election itu pemilihan tidak bersyarat ya. Bagaimana Tuhan memilih kita tanpa syarat? Bukan karena kita baik kata Alkitab kan, itu bukan karena jasa kita, tapi kemurahan Tuhan, ya itu tidak bersyarat. Yang kemudian L-nya itu limited atonement, penebusan terbatas. Nah, kepada siapa dia menebus? Nah, orang yang ditebus yang mana apa tidak mana, nanti itu kita bisa masuk di dalam panggilan efektif itu. Itu loh orang tebusan itu. Jadi tidak semua orang. Ya. Kemudian irreversible grace atau anugerah yang tidak dapat ditolak. Kalau Tuhan sudah menyatakan itu, orang tidak bisa menolaknya. Itu contoh kasus seperti Paulus yang notabene mau membunuh pengikut Yesus tetapi kemudian menjadi murid Yesus. Dia tidak bisa menolak itu. Ya. Kemudian ada satu orang ketika Yesus berkata kepada ahli Taurat, ketika ahli Taurat berkata, "Guru, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi." Tapi kemudian Yesus berkata, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu satu orang muridnya bilang, "Guru, izinkan aku menguburkan orang tuaku." Tetapi kemudian Yesus berkata, "Oh, ikut aku. Ya, kalau orang membajak jangan melihat ke belakang. Itu tidak lagi layak." Jadi yang satu nawarin diri ditolak, yang satu nolak mau pergi alasan dulu dipanggil, enggak boleh pergi lagi. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana anugerah yang tidak bisa ditolak itu. Lalu ada ketekunan orang-orang kudus ya. Jadi perseverance of the saint itu orang-orang kudus yang sering kita sebut saint-saint santo begitu ya. Itu dari kata itu orang suci ya. Yaitu mereka akan tekun dan dimampukan untuk melewati segala sesuatu. Maka Yesus bilang akan ada di masa-masa yang kamu lewati di mana kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tapi jangan takut, Roh Bapa-Ku akan memberitahukannya kepadamu. Ini pemeliharaan Roh Kudus terhadap orang-orang kudus sehingga mereka terus mampu bertahan dalam sepanjang kehidupan. Dia gak bakal rapuh. Jadi kalau saudara melihat misalnya ada orang yang tadinya setia melayani dalam tanda petik karena aktivitinya bagus segala macam, tahu-tahu hilang pindah agama sampai matinya misalnya ya, Anda akan tahu itu bukan orang pilihan. Nah, fenomena beragama, fenomena perilaku moral ini memang bisa menjadi alat tipu yang cukup mengerikan juga. Tetapi sekaligus menjadi alat selubung bagi orang-orang Kristen untuk tidak berperilaku baik. Karena kan kasih karunia Tuhan kan begitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Kemudian kita melihat saudara, penebusan terbatas diberikan kepada siapa? Bagi orang yang diperkenannya, bagi umatnya, jemaatnya, bagi dombanya, sahabatnya, bagi miliknya, mempelainya, itu semua ada ayat Alkitabnya. Nah, ini nanti yang di effective calling itu bisa kita lihat. Loh, yang ini nih. Ya. Jadi banyak orang di dekatnya, banyak berkerumun bersama dengan dia, belum tentu itu orang pilihannya. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, inilah istilah ini yang menjadi penting, apa yang disebut general calling dan effective calling ya. Jadi bagian-bagian ini mengajarkan kepada kita ya, ketika nyanyian malaikat kepada gembala itu kan begitu luar biasa ya, damai di bumi bagi siapa? Orang yang berkenan padanya, bukan damai di bumi lalu titik. Orang yang berkenan, yang gak berkenan ya gak ada damainya. Jadi limited pada orang-orang yang terbatas. Ya, siapa yang dipilihnya? Ya, yang berdasarkan belas kasihannya, dan kita tidak bisa melawan itu. Ya, jadi bukan karena kebaikan kita dipilih, tapi karena dipilih kita bisa jadi baik. Kalau kita tidak bisa jadi baik, kita mengaku orang pilihan, ketidakmampuan baik kita sudah menunjukkan kita bukan pilihan. Jadi ini mesti dimengerti secara konsisten tadi ya. Nanti ini memang ada berkaitan dengan free will, ada berkaitan dengan humanistik di dalam kehidupan sehari-hari tentang manusianya kayak apa. Tapi itu isu lain dulu yang kita pinggirkan. Tapi kita mesti memahami garisnya ini clear dulu nih. Ya. Jadi tidak automatically kalau kamu menjadi orang Kristen, dibaptis pelayanan lalu masuk surga. Enggak ada ayatnya itu. Orang yang percaya kepada Yesus dan mempercayakan dirinya kepada Kristus, itu yang masuk surga. Ya. Ada banyak orang memberitakan Injil. Paulus juga berkata, baik di Korintus maupun di Roma, mereka hanya berbicara untuk keuntungan diri sendiri. Bahkan yang satu dia bilang mereka hanya memberitakan Injil untuk perutnya. Ya. Jadi harus hati-hati. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini, seleksitivitas yang tinggi terhadap nilai hidup Kristiani itu luar biasa. Makanya Yesus juga mengingatkan murid-muridnya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kamu tidak layak masuk surga. Saya suka kalimat yang begitu keras, mengingatkan orang. Jangan berpikir saya bukan Farisi, saya Kristen, lalu kita pikir kita masuk surga. Kompetisinya adalah, kamu lebih baik dari dia enggak? Enggak, sorry. Waduh, artinya kalau kita mengurus urusan kita, lalu berbanding dengan agama orang yang bukan percaya Yesus, lalu kita tidak lebih baik, patutlah kita gentar. Ya, itu perlu. Batin kita gentar untuk terus kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa lebih dan lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Itu pergumulan kita. Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Ya. Lalu dikatakan kepada orang-orang di Smyrna, setialah sampai mati. Artinya jangan pernah takut pada kematian karena Tuhan akan memeliharamu. Kalau kita membaca seluruh Alkitab mencengangkan, dan saya selalu kalau melihat ya membaca, mendalami, saya memimpin beberapa kelompok PA dari beberapa bagian-bagian Alkitab. Maka banyak hal yang membuat saya kemudian gentar dan selalu berpikir. Itu sebab saya bekerja tidak pernah berhitung. Nah, saya pikir kerja enggak berhitung pun, satu sisi saya mungkin menyenangkan Tuhan. Tapi masih banyak hal-hal lain dalam perilaku hidup saya yang tidak menyenangkan dia. Yang saya mesti terus bergumul dengan gairah saya, keinginan saya, dan seterusnya. Nah karena itu semangat ini harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Dan tidak boleh berhenti. Ya, bagaimana kita berkelahi dan bertanding. Ini menjadi amat sangat penting. Yang berikut. Ketika kita melihat panggilan tadi yang dicatat oleh Alkitab tadi, panggilan umum dan panggilan efektif tadi, saudara, maka kita akan dengan segera melihat bagaimana perbedaannya. Kita akan membaca satu bagian saja di dalam Matius pasal 22. Ini adalah perumpamaan tentang perjamuan kain. Apa perjamuan kawin ya? Ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Nanti kita baca ayat 14-nya saja ya, atau satu lengkap lah ya supaya saudara dapat gambaran dulu. Saya baca 2, saudara baca 3 sampai 14. Hal kerajaan sorga seumpama raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya katakanlah kepada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah aku sediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah sedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Maka pergilah hamba-hambanya itu dan telah mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan itu dengan tamu. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Justru kalau kita memperhatikan bagian ini menjadi sangat menarik sebetulnya. Ini perumpamaan yang sangat menusuk kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana sebetulnya pilihan diberikan kepada Tuhan? Undangan sudah dengan status orang Yahudi yang di PL disebut bangsa pilihan. Tetapi kemudian mereka tidak memperdulikan perkawinan anak domba sehingga ketika Yesus datang tidak ada yang datang ke sana. Tidak ada yang mau melihatnya. Malah mereka asik-masik dengan apa yang mereka lakukan. Itu di PB, peristiwa Yesus. Lalu kalau kita mundur ke belakang, peristiwa itu juga pernah di zaman Nuh. Ketika Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera, lalu dia menawarkan orang satu kampungnya, yang ada mereka mentertawakannya. Mereka tetap pesta, kawin-mawin, dan seterusnya. Tidak ada yang memperdulikannya. Jadi satu kelompok pertama adalah kelompok yang menolak untuk masuk di dalam itu. Nah, tetapi awas, kelompok yang diundang itu udah jelas itu undangan. Ya, tapi undangan yang tidak mau datang ke pesta. Orang yang sudah tahu kekristenan tetapi tidak sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen. Lalu yang kedua adalah ketika kemudian Tuhan itu tahu, bahkan kemudian dikatakan ada di antara mereka yang membunuh si hamba dari si yang punya pesta ini karena tidak suka gitu, udah undangan gak mau malah membunuh. Lalu Tuhan marah dan mengirimkan laskarnya untuk membumi hamiskan mereka. Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Ya, yang sebetulnya adalah penerima undangan tetapi menyalibkan Yesus. Ya, utusan dari Allah Bapa itu. Sehingga perumpamaan itu sebetulnya sangat nyelekit menusuk ke perasaan orang-orang Yahudi. Ahli-ahli Taurat yang tidak mau percaya. Nah, lalu dikatakan dibagikanlah undangan itu akhirnya kepada semua orang pembunuh, penjahat yang gak cocok sebetulnya dalam kriteria perjanjian tadi. Karena tidak ekuivalen, ya, tidak sekelas begitu. Kok yang punya pesta mengundang pembunuh, penjahat, apa segala macam. ya. Nah, itulah kasih yang dinyatakan ke skala bangsa, kafir gitu ya. Dan Petrus pernah mengucapkan kalimat menarik ketika dia berpikir hanya Yahudi yang selamat. Tetapi dia disuruh ke Cornelius, lalu dia bilang apa? Kalau Roh Kudus sudah menjamahnya ya, dan memberi dia karunia, masa iya aku menahan diri untuk membaptisnya? Itu menjadi baptisan bagi orang kafir, ya, Roma. Tetapi orang yang sebelum Roma lebih jauh adalah Samaria. Itu dikerjakan oleh Filipus. Tetapi mundur ke belakang sebetulnya ada nabi namanya Yunus. Pernah salah paham juga terhadap Allah. Sehingga waktu disuruh pergi ke Niniwe, dia memandang Niniwe sebagai yang jahat. Dengan nasionalisme yang tinggi, Yunus melihat Niniwe yang anti-Israel, dia tidak mau. Tapi ternyata dia salah. Tuhan menyatakan janji itu kepada orang-orang yang tampaknya tidak layak. Bahkan itu dimulai jauh ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka tegar tengkuk, ya, mereka selingkuh dengan berhala. Sampai masuk ke dalam garis itu yang bernama Rahab. Dan menjadi ibu orang beriman yang dicatat. Bagaimana perjalanan Naomi yang berakhir dengan kegagalan? Meninggalkan Bethlehem karena kelaparan untuk mencari hidup di Moab. Tapi di Moab pun dia kehilangan segala sesuatu. Di Bethlehem dia hanya kehilangan makanan, tapi di Moab dia kehilangan apa? Semuanya. Suaminya, anaknya. Maka pulanglah dia menjanda, tapi dengan belas kasihan. Tercatat di sana Ruth. Ya. Jadi kalau kita mulai melihat terus bergerak begitu ya, itu luar biasa sekali Alkitab. Sehingga historical itu begitu indahnya, benang merah itu begitu apa jelas kental. Sehingga kalau orang gak ngerti Alkitab juga sebetulnya aneh setengah mati. Kalau dia betul-betul cinta dan dia mau belajar, pasti dia akan menemukan benang merah itu. Tidak bisa tidak. Kekayaan yang begitu hebatnya. Karena itu saya makin hari makin ngerti apa yang dikatakan Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Bagaimana akal budi kita, kita taklukkan untuk mengasihi Tuhan. Belajar dan mengerti tanpa henti. Tetapi mengerti untuk rendah hati, itu menjadi satu bagian proses yang harus digarap dan dikerjakan. Nah, di antara undangan yang sudah masuk ke dalam ini, mereka terima. Lebih baik toh dari yang menolak, kan? Tetapi ternyata dia gak pakai pesta, pakai apa? Pakai pakaian pesta, malah telanjang datang. Soalnya dalam tradisi Yahudi, tidak memakai pesta adalah sikap berlawanan yang tidak menghargai si pemilik pesta. Itu artinya tidak memakai pakaian pesta. Sehingga si apa si punya pesta itu seperti dihina dengan amat sangat hinanya. Karena di pesta yang bersuasana bahagia itu, orang ini datang sembarangan. Ya, kita tidak punya budaya terlalu kental seperti itu. Tapi kalau kita punya hajatan, kita punya acara, lalu orang datang sembarangan begitu, kita juga gak suka kan. Orang lain juga lihat ini orang kayak gak menghormati pesta ini deh. Ya, pasti akan komentar. Ya, ini menjadi penting. Bahkan kalau kita bilang Amerika yang sangat liberal pun orang masih tahu sopan santunnya. Sehingga kalau dia pergi ke pemakaman biar preman sekalipun dia akan berusaha untuk pakai jas hitam. Dia tidak akan cengenges-cengenges ketika di dalam, apa di dekat kubur maupun di dalam rumah ketika ada duka itu. Kadang-kadang orang Amerika yang begitu liberalnya, begitu hebatnya tahu tata tertib. Orang Indonesia yang sopan santun, sopannya hilang, santunnya apalagi kan begitu ya. Enggak ada yang kelihatan. Sehingga kita enggak tahu bagaimana kita menempatkan diri. Sebetulnya ada sedikit hal yang menunjukkan kelucuan dalam Indonesia atau sifat ketimuran kita yang sudah terkontaminasi. Padahal mestinya sebagai orang timur, kita lebih peka terhadap hal-hal seperti itu. Ya. Nah, jadi kita melihat budaya itu secara common, ya, secara umum itu ada di mana-mana. Ya. Bagaimana menghormati. Nah, orang ini datang ke pesta, diundang, diterima undangannya, dia datang, padahal dia bukan handai tolan, bukan apa, lalu bisa makan di pesta itu, tapi datang dengan kurang ajar. Padahal dengan dia bisa makan, apa susahnya sih pakaian rapi, kan begitu. Dia enggak juga, marah yang punya pesta. Kamu hina aku. Aku kirim undangan, aku sediakan hal yang luar biasa di pestaku. Tapi kamu datang seperti ini. Kalau kamu orang tidak layak, mungkin dia pembunuh, mungkin dia penjahat di persimpangan jalan sana, atau digambarkan seperti pengemis yang hina dinal, diundang tapi kurang ajar, maka dikeluarkanlah dia. Sesudah dia dikeluarkan, sesudah dimasukkanlah dia katanya ke dalam tempat kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdengar ratap dan kertak gigi. Maka dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kalau kita baca sekilas ada satu orang kan begitu kan? Berarti cuma satu orang dulu dari sekian. Enggak, itu ayatnya. Maka ayat yang bawah dengan segera menjelaskan dia representasi dari ya orang yang tidak berpakaian tadi. Maka dengan segera kita tahu apa yang mau dimaksud sebetulnya di dalam hal kekristenan. Nah, ini yang menarik. Ya, ini yang kita perlu belajar sama-sama bagaimana sebetulnya hal itu berlaku di dalam keseharian kita, ya. Yang pertama kita akan memahami susra ketika orang semua diundang datang ke pesta itu, tapi ada yang enggak datang, ya. Atau ada yang datang tapi enggak pakaian pesta, ada dua tipe tadi ya, datang, terima undangan, enggak mau datang. Ya, enggak diundang lalu kemudian ada dapat undangan mendadak karena ada penolakan lalu dia masuk tapi enggak pakaian pesta. Maka harus kita mengerti panggilan umum itu adalah sama dengan panggilan beragama, ya. Bagaimana orang menjalankan ritual keagamaannya? Orang Kristen hari Minggu ke gereja, ya ayo ke gereja, ada doa, ya kita doa. Nyanyi ya kita nyanyi, kasih persembahan ya kita kasih persembahan, itu ritual. Dan kita lakukan semua ritual-ritual itu. Sehingga bagi kita pelayanan tidak sama, apa tidak jauh bedanya dengan OSIS kalau di sekolah begitu ya. Mungkin aktif kita di kelurahan atau di organisasi sosial, cuma pelayanan adalah kegiatan sosial berbaju Kristen. Ya, nolong orang miskin di sana, nolong orang susah di sini. Banyak LSM Kristen. Ya, tapi banyak LSM lebih baik dari Kristen. Nah, itulah ukurannya kira-kira. Sehingga kemudian kita bisa melihat corak dalam keagamaan tidak lebih tidak kurang daripada kegiatan. Dilakukan ketika kita tetap menjadi orang-orang yang jadi penting sehingga itu adalah record catatan daripada kegiatan pelayanan kita. Ya. Tetapi kemudian orang-orang yang mengalami panggilan umum ini proses pembaruannya itu agak mandek susra. Samar-samar jadinya. Kita bingung ini orang udah lama ikut Tuhan begitu tapi perubahan itunya gak kelihatan. Kita mesti berkelahi dengan diri sendiri ya. Jangan bilang dari dulu saya begini. Itu sama saja kita bilang Tuhan tidak berkuasa mengubah hidup kita. Mencintai apa yang menyakitkan dalam rangka belajar mencintai kebenaran, itu harus jadi perkelahian sengit kita. Itu harus ada dalam hidup kita. Nah, proses pembaruan yang mandek itu pasti diikuti, tidak nampak buah roh. Sehingga lagi-lagi samar-samar dan sangat samar sekali. Dan kemudian bingung ini berbuah apa enggak sih sebetulnya. Maka saya suka Yesus ketika berkata di dalam perumahan pohon anggur itu kan. Apa, bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Pergilah dan hasilkanlah buah dan supaya buahmu itu apa? Tetap. Ya, sekedar buah lalu buah asem, buah mentah begitu ya. Enggak. Sehingga gugatan atau tuntutan dari Yesus itu menjadi sesuatu tuntutan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Bagaimana tiap orang Kristen harus memainkan perannya menjalani hari-harinya dan bagaimana orang Kristen itu dituntut untuk tampak dalam buahnya. Nah, inilah panggilan umum. Sehingga kalau kita bilang panggilan umum, semua orang Kristen ada di situ. Semua orang Kristen, semua yang ke gereja, itu namanya panggilan umum. Ya. Makanya menjadi pertanyaan menarik kita, apakah mereka masuk surga? Nah ini kan yang menjadi repot. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah oleh karena itu ini menjadi bagian-bagian yang sangat serius sekali karena ayat ini terlalu kental. Dan di dalam kisah perumpamaan itu digambarkan dengan jelas. Bahwa orang-orang yang menerima undangan karena gak mau datang betul-betul langsung di-reject oleh sang pemilik pesta. Lalu diundang tidak pakaian pesta, di-reject lagi oleh sang pemilik pesta. Clear banget gitu. Lempar mereka ke tempat yang gelap. Waduh, siapa yang membunuh utusanku? Pergi, hajar mereka. Pembalasan sorga. Itu kalau kita baca pembalasan sorga itu di kitab Wahyu, terang benderang setengah mati. Nah jadi ya kita memperhatikan ini, belajar ini kita memang harus ngerti secara keseluruhan. Oke. Nah inilah yang kemudian tampak nyata di dalam Alkitab. Jejak yang kelihatan sepenuhnya. Nah, saya pikir ini yang perlunya satu kehati-hatian pada kita. Bagaimana kita menyikapi seluruh kehidupan itu di dalam memahami keselamatan itu. Nah itu adalah panggilan umum. Bagaimana dengan panggilan khusus? Atau panggilan efektif tadi ya. Maka di dalam panggilan efektif, pertama adalah kita sebut panggilan beriman, bukan panggilan beragama. Loh, apa bedanya sih Pak beragama dan beriman? Ini harus perlu hati-hati dulu ya. Saya suka Alkitab ketika mengatakan tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Panggilan beriman adalah orang yang melakukan kehendak Allah yang memanggilnya. Panggilan beragama, orang beragama menyebut Allahnya itu tapi tidak melakukan perintahnya. Semua kita disebut agama Kristen. Tapi enggak tentu kita terikat kepada Kristus. Kristen adalah istilah yang muncul di Antiochia pertama kali ya, menyebut diri penyebutan Kristen mengacu kepada orang-orang Kristen, artinya si pengikut Kristus atau si Kristus kecil. Itu sebetulnya ejekan. Tetapi bagi para rasul dan orang Kristen terhormat diejek karena kebenaran. Agak berbeda dengan semangat sekarang begitu ya. Nah, jadi mereka merasa terhormat dan mereka menunjukkan kelasnya. Ini loh. Dan kami bangga dengan itu. Dan mereka melakoni hidupnya dan mereka menjalani hari-harinya dalam sikap imannya yang luar biasa. Nah, disitulah kemudian panggilan beriman itu tampak nyata dan bagaimana mereka menjalani kekristenan. Tetapi kemudian dalam struktur sosiologi, ya di dalam sosial politik, ketika jadi bermasyarakat, sementara ada orang gak tentu Kristen. Nah, itu disebut agama. Agama itu sebetulnya dari akar kata tidak kacau. Tertib, tata tertib, begitu ya. Bagaimana hidup yang tidak ribut sana sini. Nah, itulah agama. Ya. Tetapi ternyata agama adalah sumber keributan yang mengerikan. Karena Alkitab sebetulnya sudah menceritakan sejak Babel. Bagaimana Tuhan menghancur lululantakan menara Babel itu menjadi tempat kekisruhan. Sehingga orang terpecah satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini yang kemudian kita melihat bagaimana panggilan beriman itu harus nyata. Yang kedua, panggilan efektif itu bukan hanya ritual tapi spiritual keimanan. Saudara boleh datang kebaktian tapi melakukan ke apa yang saudara tahu. Maka selalu akan kita mengukur diri sehingga mudah untuk mengukur kita orang beriman apa tidak. Kamu cengeng, kamu malas, bagaimana kamu bilang kamu beriman? Ini menjadi sangat serius sekali. Kita mengatakan Tuhan sangat memberkati kita, sangat mengasihi kita. Tapi kepada Tuhan sebetulnya kita dalam melayani dia, kita hitung-hitungan. Itu rawan buat saya. Ya. Panggilan itu adalah di mana kamu berguna, di mana kamu berfungsi, di mana kamu maksimal, garap sampai habis. Walaupun, perhatikan, walaupun tempat itu tidak menyenangkan. Tidak cocok dengan keinginan kita. Karena kita tidak sedang melayani diri kita. Kita melayani Tuhan kita. Manfaat kita, guna maksimal kita itu ada di mana. Sehingga seringkali kita bisa ada di tempat yang kita gak suka loh. Ya. Saya kagum ketika Paulus masuk penjara. Yang mau di penjara. Umat gelisah setengah mati. Tapi dia bilang apa? Jangan. Sedih hatimu karena aku di penjara. Memang untuk itulah aku masuk di sini dan aku akan memberitakan Injil itu. Saya kadang pikir itu kalimat luar biasa ya. Siapa yang mau masuk penjara? Tapi dia melakukannya. Bahkan dalam Kisah Rasul ketika Agabus bernubuat supaya Paulus jangan kembali ke Yerusalem karena akan ditangkap seperti ini, ditunjukkan, diikat dan seterusnya. Jemaat minta jangan pulang. Paulus tetap mau pulang sampai jemaat nangis. No. Jangan kalian dukakan hatiku dengan tangisanmu. Memang untuk itulah aku dipanggil. Ada lompatan yang dahsyat sekali. Dan akhirnya nubuat Agabus benar. Paulus ditangkap. Tapi dia gak pernah pusing. Memang untuk itu aku dipanggil. Karena itu kalau kita tidak berani menanggung konsekuensi dari pelayanan karena kebenaran. Ya, kita tidak akan pernah mampu menikmati pelayanan itu dengan penuh. Nah, ini harus menjadi konsentrasi kita semua, saudaraku. Menjadi perhatian kita. Nah, panggilan yang efektif itu bekerja sampai sebetulnya kita sendiri pun bingung dengan diri kita. Loh, kok saya jadi mau ya? Loh, kok saya jadi bisa ya? Loh, kok saya masuk ya? Loh, kok saya jalani ya? Yes. Saya gaptek dan saya sebetulnya tidak terlalu suka urusan-urusan ketak-ketik, urusan komputer dan segala macam. Manusia lapangan tulen. Kemudian saya pikir-pikir untuk memaksimalkan yaudahnya saya... Dari tidak mau tahu internet, akhirnya jadi mesti mau tahu. Saya mulai buka, walaupun tidak mau email-emailan. Karena saya gak cukup waktu untuk itu. Tapi minimum saya pikir saya mesti kerja, mesti cari ini, cari itu gimana? Oh, buka ini. mulai masuk. Masih gaptek, masih belajar terus. Dari saya gak tahu PowerPoint, saya mesti belajar PowerPoint. Gak ngerti internet, gak mau tahu sebetulnya juga ya. Tapi harus belajar lagi karena kepentingan yang harus saya kerjakan. Saya gak suka ngetik, tapi saya harus ngetik karena saya penulis di Reformata, mesti juga nulis warta dan seterusnya. Belakangan lebih karena kepentingan sosial, lalu saya main Twitteran begitu ya. Untuk coba menggarap beberapa bagian menuju kepada 2014. Harap nanti ada satu aksi yang bagus dan saya akan melihat dulu sampai ke 2014 nanti pergerakannya kayak apa, impact-nya seperti apa. Jadi itu menarik sebetulnya ketika kita kerjakan. Ya, ketika kita garap. Lalu bagaimana ini terus akan bergerak? Sampai kapan ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan serius, tapi jadi kerjaan ekstra. Tapi saya pikir-pikir bisa tuh ya, saya jadi kalau ngisi pas sambil jalan, pas lagi di mobil, ya kalau Twitter kecil ya pendek-pendek bisa lah kan begitu ya. Udah masuk, pagi bisa ngisi, ya siang bisa kirim. Coba terus pelan-pelan. Artinya saya sudah menggerecoki lagi, kalau tadi saya di mobil, saya bisa dengerin radio sambil santai ya. Karena saya biasa dengerin berita radio dan baca koran, itu lalapan saya di mobil. Tapi sekarang saya mesti investasi waktu tambahan menulis tweetnya ini dulu kan, supaya masuk dulu. Untuk apa? Saya terlalu cinta pada Tuhan saya karena dia amat sangat luar biasa mencintai saya. Dan kalaupun itu saya lakukan, tetap saja masih ada brengseknya saya kan, bagian-bagian lain. Jadi kalau yang bagian lain yang masih jelek-jelek ini belum bisa beres, lalu yang mudah saya bisa beres enggak juga. Lalu mau jadi apa lagi? Bisa ngerti ya? Anggap saja ini kuantitatif. Kalau yang kualitatif kita belum bisa utak-atik. Tapi yang kuantitatif pun kita payah. Terus mau apa lagi kita bilang cinta Tuhan. Panggilan yang efektif akan menggelisahkan kita. Panggilan yang efektif tidak mungkin membiarkan kita ada pada satu posisi nyaman di kesalahan. Ya. Nah ini yang luar biasa. Kemudian bagaimana pelayanan itu menjadi kehormatan, kesukaan, rasa syukur gitu ya. Itu bukan beban. Ya. Itu bukan beban. Saya sama anak-anak selalu bilang, kadang-kadang, ini tambah ini ya, kamu ini ya. Aduh ini kok aku tugas gini. Kalau kamu dapat tugas, lalu kamu rasa kamu sulit, bersyukurlah kamu punya kesempatan mengerti apa artinya melayani Tuhan. Kalau kamu gak bisa jalankan itu dengan baik, kamu harus belajar mengerti juga. Sesungguhnya kamu belum melayani dia dengan baik. Rasanya kan ngejengkelin gitu ya, gak enak. Tetapi itulah pergumulan kita. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, yang licin, yang penuh dengan kekacauan. Tapi panggilan efektif itu menggelora terus. Membuat orang yang panggilan umum dan panggilan efektif itu makin hari apa? Makin beda. Begitulah. Perbedaan itu makin nyata ya. Nah, kemudian diikuti juga dengan proses pembaruan yang terus semakin nyata. Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Perilaku dunia, gaya dunia, cara pikir dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu tahu mana yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Wow, keren. Jadi ada proses makin kita mengerti, memahami kehendaknya dan buah roh itu terlihat, terasa, terukur, teruji. Galatia 5. Oh saya mengasihi kamu, apa gunanya ucapanmu itu? Kalau tidak terlihat dalam keseharianmu. Oh saya mencintai Tuhan, apanya mencintai Tuhan? Kewajiban kamu saja, kamu tidak bertanggung jawab penuh, tapi kamu bilang mencintai Tuhan. Ya kita harus berlawanan dengan debit kita. Mungkin kita sejak kanak-kanak dididik jadi kurang bertanggung jawab gitu ya. Tapi kemudian ketika dewasa kita tahu, kita mesti melawan diri kita. Ya mungkin tadinya kita malas bangun, malas ini. Kita mesti berkelahi dengan diri kita. Karena mengikut Tuhan adalah perkelahian. Kamu tidak bisa lagi mengikut seleramu, gayamu, dirimu, tapi apa yang Tuhan mau. Kita mungkin bilang, saya sih gak mau sombong deh, saya mau rendah hati. Apa iya? Saya lakukan yang penting, saya lakukan yang terbaik. Menurut kamu, tapi orang lain bilang apa? Emang begitu? Nah, penting memberi telinga juga untuk memperhatikan sekitar kita. Itu alat kontrol, alat bantu. Jangan goncang karena apa kata orang. Karena apapun di dunia ini orang gak pernah puas tentang hidupmu. Udah apapun kau jungkir balik ya tetap aja. Tetapi belajar memberi telinga untuk juga memperhatikan. Kalau ada yang perlu diperhatikan, ada yang perlu dikoreksi, dirubah pada diri kita, ayo kita lakoni. Ayo kita jalani, kan begitu ya. Nah, inilah yang perlu untuk kita mengerti. Dan terakhir, bagaimana kita memahami apa namanya panggilan umum, ya banyak yang dipanggil, itu kalimatnya ya, ke gereja. Seperti tadi banyak dipanggil, sedikit dipilih. Gambaran di Alkitab selalu menceritakan dalam berbagai kesempatan, ilalang, kambing, tertinggal. Gitu. Sementara panggilan efektif itu adalah sedikit yang dipilih, itu bahasanya, ke surga. Gambaran Alkitab itu adalah gandum, domba, diangkat gitu ya. Ada satu diang apa tertinggal di bumi, satu diangkat. Lalu lalang dan gandum itu mulai dipisahkan. Lalang dikumpulkan, dibakar, gandum dimasukkan ke dalam lumbung. Itu kental sekali. Tapi di ladang yang ada lalang dan gandum, ladang itulah gereja. Di dalam ladang itu tumbuh gandum, tapi tumbuh lalang juga. Dan celakanya saudara, lalang itu bertumbuhnya jauh lebih cepat daripada gandumnya. Dia menimpa gandum. Yang benar kalau mau bagus, gandum ini masih bibit mesti dicabutin nih supaya apa namanya gandumnya tumbuh bagus kan, ilalangnya cabut. Tapi sang guru berkata, jangan cabut lalangnya, nanti kecabut sama gandumnya, biarin aja. Sampai kapan? Sampai panen. Waduh gila benar. Makanya kalau tupa gandum tidak bibit unggul ya matilah. Ya mesti bibit unggul, kalau enggak kalah sama lalang. Jadi enggak ada hidup Kristen yang gampang dijanjikan, hidup yang mulus, hidup tanpa persoalan, tanpa benturan. Omong kosong itu. Karena kita seperti gandum yang mesti terus melawan lalang-lalang itu. Kita mesti berkelahi. Lalang ini tumbuhan liar. Terus akan berusaha untuk apa namanya? Muncul ke permukaan sana. Maka perkelahian sengitnya terjadi, saudara. Nah ini yang harus hati-hati. Kalau sampai sekarang saya masih lupa-lupa melulu mau cari tahu ya. Kalau istilah orang Batak ada eme, ada par eme-eme. Ya kan? Jadi kayak eme tapi bukan eme. Ada buahnya tapi gak bisa dimakan. Apa bahasa Indonesianya Pak Pane? Ah, what are you? Bahasa Indonesia yang ternyata orang tua juga gak lulus ya. Saya sampai sekarang juga lagi linglung, ini Indonesianya apa ya? Jadi kalau lalang itu sebetulnya gambarannya sama gandum, dengan segera Anda bisa tahu kan? Ini lalang, ini gandum. Ini mirip, tapi bukan. Jadi dia kayak ada buahnya juga, tapi bukan padi. Gak bisa dimakan. Begitulah sebetulnya kehidupan beragama itu tuh. Dia baik, kita baik, dia juga baik. Ayo, mau apa? Kamu rajin, dia juga rajin. Makanya kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat itu, kamu tidak masuk. Waduh itu kalimat serius loh. Lah kalau kuantitatif saja, keberibadah nih rajin, sungguh-sungguh komitmen organisasinya nih ya, gak beres terus gimana kualitinya, saya juga gak ngerti lagi. Quantity so very simple. Gimana lagi kualitinya kan? Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, panggilan umum dan panggilan efektif itu gak bisa dibohongi, saudara. Sehingga orang yang dipanggil efektif tadi, makin hari makin kelihatan kualitasnya. Bahwa dia itu gandum, terus dia dengan tumbuh susah, mulai kelihatan buahnya, wah gerak-gerak kelahi. Makin banyak buahnya, makin bisa dikenali kali ya. Oh benar nih, gandum. Oh ini domba. Itu yang bilang, satu diangkat, satu tertinggal, ah itulah yang diangkat. Itu istilahnya untuk mengatakan pemisahan antara orang yang dipanggil secara umum dan dipanggil secara efektif tadi. General calling dan effective calling. Disitulah pemilahannya. Semua orang ke gereja, tapi enggak semua orang masuk surga. Padahal kita selalu berasumsi kalau kita ke gereja masuk surga apa enggak? Asumsinya masuk surga, apalagi pendeta selalu memberi berkat tiap penutup kan? Terimalah berkat Tuhan, lalu pede semua kan, aku udah terima berkatnya. Belum tentu nyampe berkat itu ke kau. Biarpun tangan itu diangkat karena Tuhan taruh pada orang yang pas. Satu waktu, ya, ada dua peristiwa yang menarik sebetulnya kalau kita baca dari perilaku bapak-bapak berimam kita dulu. Adalah si Yakub sama si Esau jual beli hak kesulungan dengan sop merah, Renebon ya. Kasih Renebon yang satu ini ya. Rupanya Manado itu belajar dari Yakub ya. Dibikin sop kacang merah dia. Esau ketipu. Udah kena, Yakub mesti ambil berkat bapaknya kan. Nyamar dia jadi si Esau. Padahal berkat itu memang harus buat dia. Tapi dia membuatnya dengan caranya sendiri. Dan memang Tuhan mau kasih buat dia. Maka soal hak memang itu hak berkat dia. Karena itu nubuat Tuhan kan. Bahwa yang bungsu akan menjadi tuan atas yang sulung. Si adik terhadap si kakak. Tapi cara mengambilnya Tuhan juga marah. Memang aku sediakan untukmu. Tapi caramu aku tidak suka. Dan Yakub dihukum karena itu. Ditipu mertua, ditipu anak seumur-umur hidupnya itu habis itu. Lebih dari separuh hidupnya cuma kena tipu terus itu. Ya, ditipu mertuanya berapa tahun itu. Terus ditipu anaknya. Sampai untuk kawin saja pun artinya 14 tahun dia harus di rumah mertuanya kan ya. Lalu anaknya tipu dia lagi, dibilang si Yusuf mati, belasan tahun lagi. Jadi separuh umur Yakub itu udah gak karu-karuan. Nah, jadi kalau kita ngeliat, sedih amat si Yakub. Yes, itulah Tuhan ajar, jangan main-main kamu, walaupun hakmu. Tapi ada yang kedua, Yakub sendiri melakukan hal unik. Ternyata dia jadi harus belajar, tidak perlu berbohong gitu ya. Ketika Efraim Manasya anak daripada si Yusuf mau diberkati, tangannya melintang, blet. Mestinya yang kanan buat yang sulung dikasih ke bungsu, yang kiri gini. Sampai Yusuf bilang, papa, gak bagus begitu. Ini kan kakaknya yang sono. No, anakku memang begini. Lucu, si Yakub mesti mengkhotbah dirinya tuh. Taunya kau mesti begitu, kau ngomong sama si Yusuf. Kenapa dulu kau colong berkat kakakmu, kau tipu bapakmu. Itulah hidup. Tapi Anda bisa melihat kepekaan seorang Yakub dengan proses penghukuman Tuhan karena tindakan yang salah. Tapi Anda juga bisa lihat betapa Tuhan memang memilih Yakub itu dengan caranya yang luar biasa dan keturunannya jadi berkat itu. Betul. Akhirnya dari garis itu nanti salah satu anaknya si Yehuda terus sampai ke Yesus. Padahal si Yehuda ini pun perilakunya kacau balau juga ini. Dia tidur sama mantunya kan. Sehingga dia punya anak sekaligus cucunya. Tapi karena dia ditipu oleh mantunya. Lucu juga ya. Tapi dia ditipu mantunya karena dia nipu matunya. Buset, tipu-tipuan. Itu kalau baca dunia Bapak Beriman itu kacau balau gak karu-karuan. Baru kita lihat ya, waduh berat sekali manusia ini ya. Kalau bukan anugerah Tuhan, gak ada yang cocok itu. Gak ada yang layak. Si Daud disebut Yesus anak Daud. Daud bapak leluhurnya. Memang raja top kawan ini. Tapi disikatnya si Betseba kan. Dia sudah melanggar hukum Islam itu. Lebih dari 8 istrinya ya. Lebih dari 4. Lalu kalau kita melihat di dalam bagian-bagian seperti itu, saudara, Daud ini pelanggar. Si Betseba disikatnya juga. Dibunuhnya si Uria. Sampai Tuhan marah terhadap dia. Digoncanglah kerajaan si Daud. Maka muncullah yang jadi raja justru anak dari Betseba. Dari perzinahan perselingkuhannya. Banyak orang bilang, loh kok gitu ya? Tapi kau lihat nanti. Kerajaan itu pun hancur karena itu. Pecah dua gara-gara si Salomo ini. Rusaklah rumah tangga si Daud. Warisannya parah-parah. Saudara mesti belajar baik-baik historinya. Wih, keren banget itu. Enggak ada yang lepas dari tangan Tuhan. Enggak bisa yang lari seenaknya. Itu kehidupan. Kepada anak cucu, keturunan-keturunanmu, perlindungannya itu benar. Hebat, kuat kalau kita hidup benar. Tapi kalau tidak, dia akan cobek-cobek kita. Yang enggak peduli si Salomo. Memang dia janji lindungi. Dilindunginya Yehuda. Tapi disobeknya kerajaan itu jadi dua. Lalu dihajarnya lagi terhadap Yehuda, dibuangnya ke Babel sana. Udah babak belur baru pulang. Dari garis itu nanti datang Yesus. Waduh, itu hebat ya. Tapi Yesus datang di tengah penjajahan. Dulu dibuang ke Babel, sekarang dibawa penjajahan Roma. Roma pun sama hebatnya menguasai dunia itu. Jadi nasib Yahudi itu kalau dilihat terpuruk sampai 1948 baru merdeka. Itu kalau belajar sejarahnya gila itu. Tangan Tuhan kalau menghukum itu ya. Sampai sekarang pun baru merdeka secara apa namanya politik. Tapi tidak pernah merdeka secara utuh. Karena hidupnya penuh ketakutan terus itu. Tinggal ganti lawan terus dia itu kan. Sebentar ribut sama si A, sebentar ribut sama si B. Sebentar ke Hizbullah, ke Libanon sana. Sebentar ke Palestina. Ya, ntar lagi sama Iran nanti ini ya. Dan akan terus. Sehingga hidupnya itu hanya kita lihat ini negara di kolong langit ini. Negara yang paling kenyang perang Israel. Ribuan tahun lampau sampai sekarang. Israel. Kenyang dengan kekerasan. Ngeri ya. Enggak heran ya kalau orangnya pinter-pinter ya. Habis perang melulu sih, gimana gak pinter? Ya, susah melulu dia, jadi mikir terus ya. Maka saya selalu berharap sebetulnya supaya kalian susah-susah terus ya. Supaya banyak berpikir lah. Supaya kemudian jadi unggul semua, kan begitu. Nah, jadi proses pembentukan oleh Tuhan terhadap apa yang disebut panggilan efektif, itu menjadi sangat menarik. Tapi Tuhan tidak pernah jahat, biarkan kita. Aku mengutus kamu seperti apa? Domba ke tengah serigala. Itu panggilan efektif. Kalau panggilan umum, aku mengutus kamu seperti domba kemana? Naik klub ya, dombanya masuk naik klub juga rupanya ya. Tenang dia semuanya dapat. Tapi Tuhan gak tawarin itu. Makanya kalau gereja ketika dalam khotbahnya selalu menawarkan padang rumput hijau itu. Kan jadi pertanyaan sebetulnya. Karena kalimat Tuhan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Kenapa jadi kenikmatan yang kamu omongin? Lalu kenapa kamu takut dengan kesulitan? Maka tidak heran banyak dipanggil, sedikit dipilih. Gereja makin hari makin banyak. Terus Kristen itu begitu. Tapi yang bermutu makin tipis, sehingga persentasenya makin menggelisahkan. Sekarang negara-negara Kristen Eropa, Amerika, Australia, yang ke gereja dikit, udah dikit yang berkualitas juga dikit lagi. Karena yang ke gereja itu belum tentu karena cinta Tuhan, khususnya orang tua kan. Lagi bingung gak ada teman, ya ke gereja. Di gereja itu ada kumpulan sesudah kebaktian. Maka selalu ada kayak kantinnya gitu. Sini bisa ngobrol. Orang di Eropa kebaktian bisa sampai jam 8 pagi sampai jam 1 baru pulang tuh. Sekalian sampai lunch di situ. Karena ngobrol. Begitu pulang sepi lagi, gak ada teman ngobrol. Saya coba mengikuti ya, tapi idenya memang menarik untuk sosialisasi dan kekeluargaan. Pikir kalau kita satu waktu punya, segala satu harus ada ruang di mana orang turun bisa duduk bareng-bareng ya. Metodis yang di Singapura bagus deh. Dia buka kantin, tapi karena memang dia ada di satu sekolah sih. Duduk ibadah turun ke bawah itu kantin sekolah. Minggu buat ada dikasih orang jualan, jemaat di situ. Pastor-pastor kita ke bawah, terus kita ngobrol, mesen minum, mesen ini, sambil makan. Jadi gak keluar-keluar lagi, terus ngobrol-ngobrol. Bener juga pulang jadi siang. Dan dia bilang, jangan makan banyak-banyak dulu ya, nanti habis ini kita baru lunch. Tunggu setengah satu, kita keluar baru kita lunch ya. Tarik keluar sana. Tapi ibadah turun dulu ke bawah, jadi ngobrol-ngobrol. Sosialisasinya bagus, tetapi kemudian berubah. Memang menjadi pusat sosial. Ini jadi kengerian. Ada apa ini? Nah ini yang dibilang banyak dipanggil, sedikit dipilih. Maka ketika orang mau jadi serius itu jadi berat. Karena di tengah-tengah dunia yang tidak serius. Kita ditertawakan, ngapain gini, ngapain gitu. Apa gak salah? Ya kita kan dicemooh gitu ya. Nah inilah perkelahian kita. Jadi disitulah kita bisa membedakan panggilan umum dan panggilan efektif. Jadi jangan pikir semua orang ke gereja, semua masuk surga. Enggak. General calling, itu orang jadi beragama, agama Kristen. Effective calling, dia betul-betul mengimani Kristus itu. Ya, sehingga makin hari hidupnya makin tampak dalam berbuahnya, makin nyata. Effective calling, artinya istilah itu, panggilan itu makin efektif terlihat gitu lah. Ah, benar nih. Gitu ya, sudah efektif gitu ya. Kan kalau saudara dapat kredit card dari bank, mesti di... aktifkan kan ya, ada call center yang kita mesti telepon, nomor segini-gini, oke. Terus gimana, mau diaktifin? Oke. Puk, baru dia dibuka. Kalau enggak kita blok. Kita juga bisa blok. Udah, diblok dulu. Lagi diblokir ya. Tapi ada kartu kan? Ada. Nama kita ada, berlaku. Enggak, karena blok. Sesudah dibuka bloknya baru efektif kan gitu. Nah, tapi kebuka-buka enggak ini bloknya? Ini persoalannya kalau dipanggil. Ya. Kalau enggak ya dia jadi panggilan umum terus. Tapi tidak pernah efektif sampai matinya. Ya, jadi disinilah pentingnya kita memahami itu. Jadi banyak yang ke gereja, sedikit yang masuk surga. Enggak tahulah kalian ya, mana yang masuk, mana yang enggak ini ya. Ya masing-masing berpikirlah dengan dirinya sendiri-sendiri. Kan gitu ya. Oke, saya stop dulu sampai sini supaya ada waktu diskusi kita sebelum kita close bagian dari kebaktian bina doktrinal ini. Siapa yang mau nanya silakan. Nanti jangan kelahi di rumah ya, makanya mama kayaknya panggilan umum deh. Cuman aku yang efektif. Jangan kelahi nanti di rumah gara-gara ini. Mari, siapa yang mau nanya? Silakan. Ya. Yos. Mana ini? Tolong dong apa? Silakan. Boleh tidur, boleh. Kalau kamu berdiri Kristen, kalau tidur itu Buddha. Cuma Buddha yang tidur kan? Saya mau nanya Om. Jadi kan tadi Om kasih tahu sifat-sifat orang yang dipanggil efektif sama yang dipanggil umum kan? Ada bedanya kan, bedanya kentara dong. Tapi gimana caranya kita... dari situ kan kita bisa tahu lah orang yang di sekitar kita itu dipanggil secara umum atau efektif. Karena kan tadi kan dikasih tahu. Cuma gimana caranya biar kita gak terjebak antara membedakan panggilan umum efektif dengan menghakimi orang itu dipanggil umum atau efektif gitu loh. Okay. Karena sama ini kan kalau misalnya kita ngomong, kalau kita ngomong sama orang-orang yang dekat secara privat, misalnya kita ngomong, orang ini bukan Kristen yang benar gitu, cuma KTP doang. Itu kan kesannya kayak hakimin orang gitu loh. Gimana Om? Oke. Menghakimi tidak dilarang di Alkitab ya. Cuma Alkitab bilang, janganlah kau menghakimi selumbar di depan mata saudaramu, tapi ada balok di depan matamu. Lalu Yesus berkata di Yohanes, kalau kau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Lalu Alkitab juga bilang, kalau saudaramu bersalah, tegurlah dia di bawah empat mata. Kalau tidak, bawa dua saksi. Kalau enggak, kasih tahu jemaat. Kalau dia sadar, dia bertobat, kamu mendapatkannya. Tapi kalau tidak, berarti dia milik setan. Kan gitu. Nah, artinya tidak ada yang salah mengatakan orang kalau berbuat dosa. Tetapi, kalau mengatakan orang ini masuk surga apa enggak, itu udah jadi kacau itu. Karena bukan wilayah kita lagi. Bagaimana kamu bisa memutuskan orang dengan adil? Kamu saja termasuk terdakwa yang sedang lagi mikir-mikir masuk apa kagak. Makanya tidak boleh ketika kita mengatakan urusan surga, karena itu sudah di wilayah kita. Apapun yang kita bilang, dia ini masuk surga, dia ini enggak. Itu sudah enggak ada power kita di sana. Tidak mungkin kamu bisa membuat keputusan dengan adil, kecuali dengan amarah. Jadi, kalau dia menyolong, kamu datang tegur, sorry, kamu nyolong, enggak boleh, itu dosa. Itu harus. Ya. Nah, jadi menghakimi harus dipahami dulu dalam konteks apa. Tetapi kalau soal tadi, ini pilihan apa enggak bisa ngomong. Kenapa? Effective calling akan terus berjalan sepanjang kehidupan sampai kepada kematian. Karena mendadak panggilannya bisa efektifnya kapan? Pas deket-deket mau mati. Siapa itu? Ada contohnya. Penyamun yang di samping Yesus itu. Udah disalib dia, guru ingat aku, Tuhan ingat aku. Lalu Yesus bilang sekarang kau di Firdaus. Enak bener ya. Sampai ada perumpamaan. Ada yang kerja jam 8 pagi, ada yang kerja jam 12 siang, ada jam 4 kurang 10 menit. Jam 4 selesai, digaji sama semua. Wah yang 8 marah. Kok aku $1, dia cuma 10 menit $1. Tuhan bilang, lo yang punya kerjaan siapa? Kamu. Yang punya kebun siapa? Kamu. Yang punya uang siapa? Kamu. Janji saya sama kamu berapa $1? Saya udah bayar, udah. Terus kenapa kamu ribut? Saya mau kasih orang ini $1 10 menit. Itu urusanku. Itu anugerah. Makanya hati-hati orang beragama. Jangan kau pikir, wah aku kan sudah Kristen dari kecil. Aku kan pelayanan di gereja. Akhirnya yang terbelakang menjadi terdahulu dan kita yang terdahulu jadi apa? Itulah Alkitab, saya kagum. Ya. Nah jadi ini penting apa yang ditanyakan tadi supaya kita belajar mawas diri. Tapi jangan habiskan waktu untuk membicarakan atau membuat penghakiman yang bukan wilayah kita. Tidak akan pernah adil itu. Ya, karena kita sendiri pun dalam posisi dipertanyakan sebetulnya. Nah, jadi ini yang mestinya memang harus hati-hati. Lalu kalau kita bilang dia ini Kristen KTP, boleh saja. Kalau misalnya dia jahat ini apa. Tapi tolong juga lihat diri kita. Makanya kalau mau marah sama orang itu mesti lihat diri dulu. Ah, memang dia jahatnya di A. Aku memang enggak jahat di A. Tapi di B sih jahat. Ya sama aja kan. Cuma beda kejahatan. Kan begitu. Ya. Saya kalau seringkali udah mau ngamuk tertentu. Kalau duduk diam pikir-pikir. Ah, kita juga enggak lebih bahaya kok. Kalau belajar untuk ngerti ya. Kalau udah kelewatan nih oke. Okay. Tapi jangan terus langsung 15 sampai sini. Karena penghukuman kan juga ada aturan mainnya begitu ya. Jadi tidak bisa semena-mena begitu. Nah bagian-bagian seperti ini penting. Memang tidak gampang tapi itulah namanya kedewasaan kita. Jadi kita harus hati-hati sekali. Maka hakim itu kalau membuat keputusan, orang ini dihukum 7 tahun. Ada yang bilang 10 tahun, 15 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena dia menjawab tidak berbelit-belit, dia santun. Itu juga jadi penilaian ternyata kan. Loh, urusannya kan orang ini membunuh. Tapi tidak, dia ngakuin dia salah. Tapi itu tidak membebaskan dia dari hukuman, tapi meringankan hukuman yang diterima. Karena dia tahu dia salah. Nah, itu hakim. Tapi ada juga hakim. Orang mestinya 6 tahun dihukum 10 tahun. Kok sadis? Habis gak bayar. Nah itu beda lagi kan. Namanya hakim suap ya. Ada yang begitu. Dia suruh bayar. Mestinya dia cuma 1 tahun tuh kalau bayar sekian. Dia gak bayar, gue sikat aja. Sampai orang takut dihukum berat kalau gak bayar misalnya. Nah itu salah kan. Jadi hakim itu mengadili pendosa yang dia sendiri apa? Pendosa yang sama. Cuma orang ini dosa nyolong di sono, yang ini nekat dengan kekuasaannya. Sami mawon kan. Oh, pengadilan tidak akan efektif. Ya. Tapi ketika orang itu diketahui integritasnya bagus, dia menghukum. Itu efektif. Itu aja belum tentu diterima kan oleh yang dihukum. Karena semua orang salah pasti akan merasa apa? Tidak salah. Ya, kemarin menarik kasusnya pemain bola ya. Rumalean ya. Yang Victor Rumalean, pemain Papua itu kan. Dia pukul wasit. Rumah Lopen. Kalau di Batak itu rumah Horbo. Dia pukul wasit. Debuk, jatuh kan. Lalu dia juga protes. Kenapa saya tidak boleh seumur hidup? Karena mestinya begini. Dia protes lagi. Itu bedanya dengan orang-orang di luar. Ya Suarez itu dihukum 10 kali pertandingan gak boleh. Pemain Liverpool ya. Karena gara-gara gigi tonggos dia nafsu banget rupanya. Dia gigit tutup. Saya juga bingung ngeliatin orang gitu kok main bola bisa ngigit. Kalau Tyson tonjok-tonjok gigit kupingnya Oliver sih bisa ngerti ya. Tapi ini main bola jauh amat. Kalau gigit kaki kan kita ngerti. Saya sih yang nafsu amat ini kawan gitu loh. Mungkin dia kira lawannya itu ayam kali ya. Tapi dia gigit. Tapi menarik. Kemarin dia dihukum 10 kali pertandingan dia gak banding. Itu bedanya orang barat. Kalau sini saya gak ditanya ini gak adil kan. Lo. Di mana juga main bola kalau mukul? Untung bukan saya komdisnya. Dari dulu sudah kupecatin itu banyak. Hanya begitu bisa efektif. Tapi yang sekarang ini memang ada unsur-unsurnya ya. Karena kan PSSI-nya baru gabung, ini jalur mana ya. Kurang ajar juga lah. Sok-soknya sih disiplin. Padahal diselipin. Jadi ada keinginan-keinginan diri lah. Tetapi memang kalau orang sadar salah, mesti fair. Terima, memang saya salah. Jadi orang respect kan, oh iya memang udah salah dia ngaku loh. Jadi kalau kita ngeliat itu keren. Hanya teman-teman di Liverpool ditanyain semua pada diem. No comment. Ya kita serahkan kepada apa namanya sidang untuk memutuskan dia kayak apa. Ya, jadi kalau kita ngeliat itu beda ya. Konsep kita terhadap hukum. Oke, good. Ada lagi? Oke, sini dulu ya. Baru keselamat. Pak, saya mau tanya antara saya malah bingung antara panggilan umum dan efektif itu totally memang Tuhan yang pilih atau ada respon dari kita. Yang kedua, apakah ada bertentangan antara free will dengan panggilannya efektif dengan panggilan umum itu sendiri? Mempertanyakan apa namanya apakah itu panggilan efektif mutlak Tuhan atau respon kita? Clear sekali sebetulnya. Kita ini sudah mati. Waktu jatuh dalam dosa kan mati kan. Jangan makan buah itu kau makan apa? Mati, lalu matilah kita secara rohani. Tapi fisik juga. Tapi fisik berproses. Rohani saat itu juga mati, terputus hubungan dengan Allah. Proses waktu ada Adam itu eranya 1000, lalu eranya Nuh. Tinggal 120 jatah hidup manusia. Musa 120 tapi dia bilang tinggal 70 sampai 80. Lebih dari itu kesulitan saja, itu kata Musa. Artinya memang sudah menua. Maka tahulah kita proses penghukuman itulah. Orang mati bagaimana mau berespon? Ya, maka dikatakan orang berdosa hanya akan melakukan dosa. Termasuk dalam rasa benarnya dia. Saya benar ngapain beragama gini-gini? Gak perlu Tuhan, yang penting begini. Dia membangun agama untuk dirinya sendiri dan keyakinannya. Nah, karena itulah orang beragama kalau tidak lebih baik dari mereka, enggak juga pantas masuk surga. Artinya apa? Maka free will ada. Free will adalah apa yang Tuhan bolehkan. Nah, harus dipahami free will, dalam memahami free will itu secara filosofi, ini memang perlu kudu hati-hati. Apa yang kita maksud dengan free will? ini ada madu, ini ada racun. Saya bebas gak makan. Itu mah bukan pilihan. Ya madu saya hidup, racun mati. Tapi kalau ini Coca-Cola, teh botol, itu free will. Bebas saya bebas mau pilih yang mana kan. Tapi kalau racun, saya disebut bunuh diri. Itu kehendak bebas yang tidak bertanggung jawab. Nah, istilah free will harus dirumuskan dulu. Apa yang kita maksud dengan free will? Kalau kita sudah masuk wilayah filsafat, artinya kita bebas pilih apa saja. Di dalam Taman Eden, tidak pernah diberikan kita bebas apa saja. Jangan makan buah itu. Udah jelas-jelas dilarangnya. Kalau makan, mati. Ada konsekuensinya. Tapi dimakan juga, ya matilah. Di mana free will? Lo free will apa? Free will apa yang Tuhan kasih. Tidak ada manusia yang sebebas-bebasnya bebas. Ingat ya. Kalau sudah jatuh dalam dosa, yang paling bebas siapa? Sebebas-bebasnya yang bebas. Ya binatang. Dalam tata krama. Tapi binatang pun gak bebas. Harimau jangan main-main ke Jakarta. Disate dia. Dia mesti ada di hutan kalau mau aman. Atau di kebun binatang kan begitu. Kalau gak disate dia kalau masuk Jakarta. Tuh? Nah jadi ada. Paling gak terancam jiwa dia. Secara moral binatang gak punya aturan kan. Dia mau kawin depan orang ya urusan dia kan. Kita tidur, kucing kawin, kita jadi bangun-bangun. Dia yang enak, kita yang susah. Berdebar, gedebur, berdebar, berdebur, geger semua dia bikin. Nah, jadi kita mesti membedakan dulu di dalam bagian-bagian istilah free will ini. Kemudian, kalau orang sudah bertobat, dia diberi benih iman tadi, maka dia harus menumbuh kembangkan imannya. Dia bebas, dia punya kehendak bebas, yang harus seukuran dengan yang Tuhan mau. Ini boleh, itu enggak. Ayo kamu harus mengasihi, tolong yang lain, bantu ini. Ya, sepenanggungan, murah hati dan seterusnya. Tapi jangan ini, kan ada aturannya kan. Kamu yang bebas itu, yang boleh makan, yang enggak boleh jangan. Dihukum. Nah jadi pengertian free will itu harus hati-hati dulu. Dari alam antropologi, apa, dalam antropologi filosofi, memang pengertian free will itu sulit. Saya pernah baca, aduh, tiba-tiba lupa lagi orangnya. Dia menulis tentang buku kehendak bebas itu tebelnya setengah mati. Makin dibaca makin ribet. Karena yang dia bilang bebas di satu pihak dia ngomong gini, lain pihak dia ngomong gini. Loh, kalau gini, gini dong. Kalau gini, gak gini dong. Pada akhirnya memang orang mau menjelaskan kebebasan sebebas-bebasnya, dia pun tidak bebas menjelaskannya. Karena kita terpenjara, kita manusia apa? Terbatas. Karena kita ciptaan. Dan kesempurnaan kita ada di mana? Di keterbatasan kita. Terimalah keterbatasanmu maka sempurna. Baca buku Bigman Sirait ya. Sempurna dalam keter. Belum pada baca ya? Udah. Gak lulus dong mestinya. Ya. Clear ya? Nanti kamu baca tuh di situ. Jadi apa yang dimaksud free will? Nah itu. Di buku itu kamu baca deh. Saya coba mengajak orang lihat dari berbagai sisi. Tapi dunia kita sekarang sangat cinta dengan free will. Maka free sex. Semua free kan? Freedom. Free semua sudah. Padahal gak bisa. Kalau free internet oke lah ya. Free wifi oke lah. Jadi itu yang mesti diperhatiin ya. Nah jadi kita tidak punya kehendak bebas dalam pengertian yang sebebas-bebasnya. Sehingga free will adalah apa yang Tuhan bolehkan kita boleh. Jangan mengulang lagi Taman Eden yang dilarang kita tabrak juga. Ya. Jadi effective calling itu justru akan menunjukkan free will kita itu adalah free will yang takluk pada kehendak Allah, makin kelihatan, makin kelihatan, makin kelihatan, makin kelihatan. Ya? Dan waktu kamu mewujudkan free will, kamu berkelahi dengan apa? Keinginan berdosamu. Itu tetap akan ada dalam diri kita sebagai memori yang tidak hilang begitu aja kan? Ya, oke, selamat. Ya Pak, pertama terima kasih sudah menunjukkan bahwa sepertinya saya enggak dipilih. Bagus. Tapi setidaknya saya tahu kenapa saya enggak dipilih. Yang kedua, ada hal yang beberapa minggu lalu yang saya masih bingung tentang pemilihan dan tidak dipilih ini. Ada hal-hal yang dibawakan pengkhotbah, misal tentang latar bagaimana orang-orang reform yang terlampau arogan dengan sikap memahami pemilihan ini gitu. Kedua adalah tentang bagaimana pemahaman terhadap teks-teks dalam predestinasi, tentang predestinasi misalnya. Di situ pengkhotbah kalau saya apa dari yang saya pahami adalah melihat ada pembedaan antara orang-orang zaman sekarang yang memahami predestinasi terlampau renggang karena melihat sesuatu yang sebenarnya didasarkan pada konteks kairos Allah, pesan dalam kairos Allah itu dipahami dalam konteks kronos oleh manusia sekarang. Karena itu ada hal-hal yang sebenarnya kalau Bapak itu bilang, ada banyak alasan Allah tentang misal pemilihan, ada banyak, mungkin bisa jadi sejuta dia bilang, sementara manusia hanya mengerti dua gitu. Nah, dalam konteks seperti dia juga apa menyebutkan tentang bahwa sebenarnya teks-teks yang literal, teks-teks yang sudah mungkin secara simbol, secara hurufiah sudah jelas begitu bacaannya, tapi menurut dia sih kita tidak bisa apa namanya memahami dengan seperti itu karena teks di dalam konteks keberimanan seseorang itu menjadi sesuatu yang berbeda dalam konteks progresifnya gitu Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pendapat Bapak misal tentang penafsiran yang didasarkan bahwa tentang dalam konteks kairos dan kronos seperti ini. Itu pertama terus apa namanya? Ada dua, sekarang pertama lagi. Mana pertama sama kedua tadi? Oke deh Pak, itu ya Pak. Itu dulu lah. Kau nanya aja udah bingung gimana aku jawabnya nanti. Yang pertama ketika dibilang makin jelas lah saya tidak terpilih, itu juga arogan sebetulnya. Ya. Bagaimana kamu bisa mengurung Allah dalam kemahakuasaannya? Inilah menariknya, pilihan itu harus dipahami tidak boleh sejengkal. Sama seperti kita ngeliat penjahat lalu kita bilang, lu ke neraka lo. Nanti gak ada hakmu bilang dia ke neraka. Penyamun itu, the last minute. Itu sebab misteri itu harus dipahami dalam misteri. Misteri harus dipahami sebagai misteri. Gak boleh dilampaui itu kan. Bahwa misteri keselamatan tetap milik Tuhan. Tapi yang kita tahu ciri-cirinya, kan begitu. Tapi the last minute matinya orang kan kita gak bisa ngomong. Sampai the last minute masih ada peluang dia kan. Sampai dia mati, ya seperti penyamun tadi. Lalu habis ngomong hari itu jam itu ya tinggal nunggu waktu aja kan debuk dia mati kan. Di hari yang sama itu dia percaya hari bersama itu dia selamat padahal hari yang sama itu. Ya habis sudah harinya. Anggap ya. Jadi kita gak bisa bilang saya dipilih atau saya gak dipilih. Waktu saya bilang saya ditanya, saya kalau tanya saya bilang saya dipilih. Itu keyakinan imanku. Yes or no? Nah, kalian mesti lihat. Tidak serta-merta kalau saya bilang saya yakin, lalu saya gak boleh yakin. Oh gak boleh, kamu lucu juga dong. Kamu boleh yakin untuk tidak yakin. Saya gak boleh yakin untuk yakin. Ini kan geli juga kan. Aku kok larang, kau mengkudeta. Bisa ngerti maksudnya. Ya. Nah, sebetulnya konsekuensi logisnya terjadi nanti waktu kita memahami Allah dalam kairosnya di kronos. Gak bisa begitu gini. Lah kalau saya bilang, lu juga gak bisa gitu gini. Berkelahi kan. Bisa nangkap maksudnya? Bisa ngerti enggak? Karena toh kita memperdebatkan yang sama-sama enggak tahu. Lawang Allah kita perdebatkan. Nah, sekarang gimana caranya kita ngerti? Kan itu dulu. Ya kita baca tuh Alkitab pesannya apa? Karena kalau kemudian misalnya si Paulus kasih gambaran. Lalu kita memahami si Paulus yang menulis dalam kronos. Lalu kita anggap enggak begini tapi begitu. Saya juga lagi bingung si Paulus kira-kira memahaminya gimana ya? Saya cuma bisa pahami Paulus sebagai apa? Sesama manusia dengan logika pikir kan ada ukuran toh. Kalau kemudian kita memahami itu dalam lompatan yang lebih tinggi kan jadi bahaya. Yang repot memang ketika dalam predestinasi orang merumuskan ini gini-gini, oh ini selamat, ini enggak, itu memang jahat, itu lain lagi ya. Itu kan skandal kan? Karena the last minute kita enggak boleh ngomong. Ya. Sehingga ini orang masuk surga apa enggak gitu. Nah, ini kan penting. Gak usah jauh-jauh lah kalau kita ngeliatnya Ustadz Jeffrey mati misalnya ya. Terus di TV sampai tadi pagi saya bilang gila ini orang. TV pagi-pagi saya juga jalan lagi. Mbak saya itu udah masang TV di dapur pas saya ngambil ujek lagi. Kenangan lah apa semua ininya sudut kan. Padahal kalau saya mati juga gak ada TV One berita ini tuh ya. Paling berita duka di Indovision kan. Sudah meninggal Porkotba Dimensi Iman Kristiani. Running title juga kali jadinya kan. Kan ada TV One begitu ya, kecuali saya jadi miliknya media. Allah lo ada yang tanya masuk surga apa enggak ya? Kontras kan ya. Satu pihak katanya umat merasa jutaan umat diberkati. tapi lain pihak sampai jam 1 pagi baru pulang, habis ngopi. Jadi kita juga lagi pikir, kalau mau didebat, itu panjang ya, masuk apa enggak. Kalau saya ditanya, I don't know. Tapi yang aku tahu orang tidak percaya Yesus dan menolak, tidak masuk surga. Nah saya belum pernah tahu dia nolak apa enggak. Saya nangkap ya. Sehingga mungkin dia pernah dengar, lalu pas mati itu dia, ya Yesus sekarang aku ngerti, gedebuk pak mati kan. Kan kita juga kagak pernah ngerti ya. Bisa nangkap ya. Tapi oh, saya gak percaya Yesus, predik Nietzsche. Saya yakin dia gak ke surga. Minimal dalam keyakinan Big Man Sirait yang bisa apa? Bisa salah. Bisa nangkap. Nah, jadi waktu kita membuat satu kesimpulan dalam natur keterbatasan kita, ayo sama-sama terima dulu. Ini bukan kemutlakan. Nangkap ya, pendapatku loh. Tapi kalau Alkitab gak mutlak, ya gawat juga kalau kita pengen kita pegang nih. Kan gitu kan? Tapi pendapat kita terhadap apa yang dikatakan Paulus seperti Petrus bilang kan, tidak ada, tidak boleh apa yang dinubuatkan oleh roh ditafsir seenaknya. Itu kan clear. Ya. Sehingga di dalam seperti begini, sebetulnya statement ini terbuka tetapi memang jadi rawan. Kalau dia dalam kairos sana membuat keputusan kronos, lalu kita tidak gampang memahami, jadi kalau saya salah paham, jangan salahkan. Ngerti maksudnya ya? Yang salah Tuhan dong. Lu sih susah-susah dimengerti. Gue pikir gini. Oh kalau gitu nanti surga banyak argumentasi debat itu. Lawyer-lawyer dapat job lagi. Semua pengacara. Saya terpaksa cari yang top deh teman-teman. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini ada yang kita tahu, ada yang enggak. Nah, tetapi ini harus hati-hati dalam berteologi ya. Jangan karena si A itu arogan dalam pandangan presidensinya, lalu kita jadi apa? Antipati pada kebenaran, jangan dulu dong. Dia sampai sini benar nih, 1, 2, 3, 4 benar nih ya. 5, 6 salah, tapi 7, 8 benar lagi loh. Ya kita koreksi kan, yang salahnya buang, itulah berteologi. Karena ketika saya bilang dia salah, dia pun bisa nunjukkan saya salah. Nah memang kenapa agama banyak. Ya tak? Nah Calvin sendiri dalam presidenasi, gak pernah ribet-ribet amat. Institusionya dia tuh cuma dikit ngomongin presidenasi. Tetapi kemudian konsekuensi dari pemahaman, kalau Tuhan memilih saya percaya predestinasi nih ya, kita percaya itu di gereja ini. Tapi bisa beda sama orang lain loh. Karena saya juga pernah dimaki-maki orang gak reform misalnya. Kenapa? Kalau Tuhan memilih saya untuk selamat, berarti Tuhan juga memilih saya untuk tidak diselamatkan. Kan ada orang begitu kan? Terserah dia, dia mau memilih diselamatkan atau memilih tidak diselamatkan. Ini menjadi double predestination yang cukup hyper, jadi Tuhan membinasakan. Loh kalau Tuhan membinasakan, gak cocok dong Alkitab. Problem kan? Padahal Alkitab clear banget loh, Adam Hawa diciptakan. Oke? Okay? Adamnya jatuh dalam, maka manusia semuanya mah, yang bikin mati siapa? Nah, kalau dipaksa, itu memang Allah tetapkan, berarti Allah perancang dalam dosa, itu ada konsekuensi. Nah di situ boleh kita limit, stop dulu dong. Kesaksian Alkitab mengatakan, jangan makan, kau makan mati. Ya kita makan, kita mati. Tapi kalau kamu tanya, Allah tahu enggak itu? Tahu, siapa bilang enggak. Tapi jangan bilang Allah yang bikin mati. Saya nanggap ya. Nah, repotnya dari sinilah Kronos mau melompat ke Kairos, boleh batasin. Karena informasi Alkitab segitu. Pertanyaan lagi lebih mundur ke belakang. Si Lucifer jatuh ke dalam dosa, kenapa? Karena pengen sama dengan Allah, siapa yang goda dia? Kalau manusia kan yang goda si Lucifer kan? Si Lucifer siapa yang goda? Si Lucy. Gitu. Si Lucy goda si Lucifer, jadi si Lucifer jatuh. Gak tahu kita apa, yang kita tahu di Alkitab cuman maka dia pengen sama dengan Allah jatuhlah, itu aja. Lalu orang bilang, kalau gitu Allah menciptakan Lucifer tidak sempurna dong. Lu siapa bilang gak sempurna? Kalau dia sempurna pasti gak pengen sama, lu justru salah. Sempurna di mana? Di keterbatasannya. Kalau dia terima hakikatnya dia tetap di situ, sama dengan manusia. Apa sulitnya sih? Cuma kita lupa. Kalau sempurna tanpa sadar kita yang mau jadi Tuhan. Nah ini yang repot. Nangkap ya? Nah keliaran berpikir ini harus dikembalikan pada kotak-kotaknya nih. Itulah. Tetapi awas, ada bagian yang kita mesti ngerem-ngerem loh. Sama seperti tadi. Ini masuk surga apa enggak? Kan jadi repot. Jadi kalau cuman kita menilai seseorang ini apa namanya jahat atau tidak, lalu dia ini gak masuk surga kita ngomong, ah itu arogansi kekristenan kan. Ya hati-hati, kita tidak ada pada wilayah itu. Sampai the last minute tadi, nah repotnya tiap orang mati kita gak tahu loh. Akhirnya kalau kita bilang, ini orang gak masuk surga nih, itu silakan, itu statement orang beragama ya. Tapi bukan vonis Tuhan. Sama kayak Mahatma Gandhi, itu bisa debat loh. Masuk surga apa enggak? Karena waktu dia mati ditemukan di jubahnya itu tulisan begini. Yesus, apa yang kau ajarkan aku ngerti dan kulakukan. Selangkah lagi kakiku masuk gereja, tapi terhenti karena perilaku orang Inggris. Di Afrika Selatan dia masuk gereja. Gereja ini khusus orang kulit putih. Dia kecewa. Kenapa Kristen begitu? Apartheid waktu itu. Pertanyaannya, lalu dia mati. Dia mempercayai Yesus apa yang Yesus katakan melakukan, tapi hanya gak pernah dibaptis, gak pernah jadi Kristen. Matinya juga secara Hindu. Ayo, masuk surga apa enggak? Betebel kan? Ada yang bilang masuk, ada yang bilang enggak. Gak bakal masuk. Loh kenapa enggak? Tidak mungkin. Karena dia tidak terima Yesus. Dia tidak menyebut, mengaku Yesus Tuhan. Loh, tadi kan ngomong, tapi kalau dia ngaku pasti dia dibaptis. Kenapa dia gak dibaptis? Jangankan itu, Mat. Lu dibaptis apa? Percik kan? Masuk surga enggak? Mesti selem lo. Kan repot kita kan? Gereja itu sampai begitu pun dipeributkan. Nah itulah pembelajaran. Ya. Jadi di dalam logika pikir yang menarik, itu sebab dalam berpikir itu kita harus betul-betul ini kita boleh, ya ini limit kita nih, kita mesti tahu batasnya. Jangan berpikir lebih dari yang kita bisa. Itu Paulus di 1 Korintus mengatakan, mengingatkan kepada orang. Kan berpikir lebih dari apa yang bisa kau pikirkan. Sehingga Tuhan memberikan kita Alkitab itu cukup sebagai informasi kita. Jangan lari. Ya. Nah makanya kemudian debatable banget soalnya si Mahatma Gandhi tadi. Sebaliknya Mother Teresa. Katanya beberapa tulisan terakhir, Mother Teresa itu seringkali juga pergi berobat sama orang pinter. Yang di India. Tengahnya guru-guru magis lah gitu kan. Jadi diragukan imannya. Tapi buahnya luar biasa dari pendeta yang meragukan itu. Ini. Tapi kalau saya lihat saya jadi bingung, saya bilang. Mother Teresa kok lebih baik dari kamu ya? Saya ngerti maksud saya. Karena dia lagi membedah nih. Tidak nanti gue lagi. Kamu aja hidupnya cuma tahu teriakin begitu terus. Saya gak pernah lihat buah hidup kamu artinya dengan orang lain. Tapi saya juga gak tahu dia ke sorga apa enggak. Mother Teresa termasuk yang nulis ini. Yang ngomong. Tidak mungkin dia masuk surga gitu loh. Bisa nangkap ya? Nah, jadi jangan gara-gara arogansi teologi Alkitab menjadi tergoncangkan. Bisa ngerti? Nah, mengerti inilah yang penting. Makanya ya, kita mesti menjadi orang yang berani berpikir, tapi berani jinak. Berteologi itu keren. Ya. Dulu saya belajar sistematika teologi. Orang belajar sistematika teologi ketemu orang biblical, kelahir. Orang biblical sistematika teologi ketemu orang misionari, orang misi, bisa kelahir. Karena pengalaman di misi bisa beda-beda sama yang di Alkitab. Bisa ribut tuh. Ya. Tapi orang bijak akan lihat, lalu belajar. Dan sadar betul, yang namanya manusia tetap manusia. Mana dia tahu semua? Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, jadi mata, jadi kepala. Saya suka Alkitab. Begitulah kita belajar. Orang-orang berteologi jangan arogan, itu memang penting sekali. Ya, jadi reform sebetulnya tidak seperti itu. Itu orang-orang kemudian. Jadi Calvin tidak pernah seribut itu dan mereka ribut dengan zamannya. Nah, jadi memahami ribut sama zaman itu juga harus diperhatikan. Sama seperti Yakobus Arminius. Jangan buru-buru dulu marah-marah kepada Arminian. Arminian begitu karena situasi yang dihadapi. Yakobus Arminius di Belanda dalam pengaruh Erasmus dengan humanistiknya. Jawaban dia pada waktu itu adalah jawaban yang bisa ditelaah dan dipahami pada zamannya. Sekarang susah kita memahami, tapi jangan maki-maki dia dulu lah. He's the best pada waktu itu loh. Nah tinggal kita lihat kerangkanya. Kalau gitu Yakobus Arminius masuk surga apa enggak? Nanti dulu. Yakobus Arminius atau Arminian percaya Yesus juru selamat satu-satunya. Yang beda cara memahami keselamatannya. Masa gara-gara cara memahami keselamatan jadi ribut semuanya? Tapi dia percaya Yesus dan melakukan kehendak Yesus. Hati-hati tuh. Gara-gara saya ngomong gini, saya disebut juga gak reform karena banci. Gila gak? Nah itulah hidup. Ya. Nah maka bilang arogan ngomong-ngomong masuk surga, tapi lu juga arogan kalau bilang enggak dipilih. Anggap ya, ketika bilang saya terpilih, arogan, tapi saya enggak terpilih, itu juga arogan sama sebetulnya. Tapi kamu akan mengatakan itu dalam rangka melawan yang ngomong saya dipilih, sombong amat sih. Oke, gua enggak dipilih, emang kenapa? Jadi dua-duanya sama-sama masuk neraka, salah lagi kan? Itulah kita, kalau dua-dua sama, lo kok salah lagi dong? Nangkap ya, ngerti maksudnya ya? Itu kalau diteruskan, selalu ada konsekuensi-konsekuensi logis. Nah, taruh kita di mana? Pada bagian apa? Seperti apa? Maka kalau kita mengakui di Kairos sana, Allah lebih dari yang bisa kita pikirkan, jangan diskusikan dong. Nangkap ya? Yang kita tahu cukup. Maka ada ayat Alkitab mengatakan, yang terbuka bagi siapa? Bagimu, itu yang dinyatakan. Yang tertutup bagi Allah, jangan utak-atik. Ada kemungkinan enggak orang Islam yang baik, Buddha yang baik, Hindu yang baik, orang enggak beragama tapi baik, ya hidupnya luar biasa mirip dengan orang Kristen sudah, masuk surga. Ada kemungkinan enggak? Halo? Hah? Nah, tapi kalau presiden asing enggak. Kenapa? Karena konsekuensi logis. Loh, kalau memang Tuhan mau dia, Tuhan sudah pilih dia, pasti dikirimkan roh. Nah itulah kan ceritanya. Tapi mengabaikan realita hidup dunia yang penuh dosa. Di mana Injil belum nyampe ke tempat dia itu, satu pun belum ada yang percaya. Nah, jadi makanya tadi pengertian filosofi yang menghantam di dalam pemikiran presidensi kemudian yang disebut hyperkalvinis, ini memang sangat mengerikan. Ini juga gak benar gitu. Hari ini coba kalian lihat, saya pakai baju apa nih? Jas biru, garis-garis ya. Ini sudah ditetapkan ini. Ah itu kan gawat, itu hyper. Tiba-tiba kita kebaktian, gedebuk listrik mati. Ini pun sudah ditetapkan Tuhan. Padahal listrik mati karena gensetnya kehabisan solar. Mestinya tanggung jawab kita dong. Kan itu enggak kemudian ngasih semua gerujuk-gerujukan. Maka dikasih hidup, kamu hidup di situ. Tapi awas ya, ini, clear, sudah. Karena kita punya potensi pada diri kita. Nah jadi hyper Calvinis, lower Calvinis itu harus selalu hati-hati. Memahami pemahaman predestinasi banyak. Padahal si Calvin sendiri menulis predestinasi apa? Sedikit. Dari institusinya sedikit. Pendek itu. Jadi enggak panjang-panjang amat pemahaman itu. Ya. Tapi bahwa kemutlakan Allah, bahwa semua manusia sudah berdosa, Calvin sih sama dengan Agustinus. Agustinus itu sudah bicara soal predestinasi, tapi tidak dalam konteks seperti Calvin yang lebih mendalam sedikit daripada Luther, tapi apa daripada Agustinus, tapi juga enggak tebel-tebel amat. Clear ya? Nah, ini yang bahasanya harusnya memang mesti dilihat ya. Nanti kita akan ada PA mengenai presidensi. Tanggal berapa itu tidak? Hah? 11. 11 Mei ya, minggu ketiga lah pokoknya ya, Jumat Mei ya. Harap kalian datang dan mau belajar terus dan kita ngiseng lihat sama-sama. Kalau gini gimana? Alkitab bilang gimana? Nah, baca Alkitab itu menarik. Alkitab bukan apa yang kau katakan. Alkitab apa yang Alkitab katakan. Begitu tambah adalah apa? Tafsiran. Menurut saya. Menurut situ gimana? Nah, itu tafsir. Maka tafsir itu kita harus berusaha membaca sebanyak mungkin konteks. Lalu kita ngelihat. Bagaimana ya bapak-bapak beriman itu ya? Kau diberkati, kau gini-gini. Ini kira-kira kalimat ini apa ya? Dan kejadian pula lagi. Kira-kira akhirnya orang Kristen enak aja berkatiin anaknya ya. Langsung ada yang kepedean lagi, kau jadi Presiden Republik Indonesia. Buset. Tahu-tahu gak jadi. Karena ternyata bapak-bapak orang beriman itu gak sembarang. Naruh tumpang tangan begini gak sembarang. Itu memang bapak orang beriman terlibat. Berapa banyak orang kasih nama anaknya sama. Sama-sama Yosua. Tapi ternyata ada Yosua yang benar-benar Yosua, ada Yosua yang bikin Yos-Yos Uala begitu ya. Bikin susah melulu begitu. Ternyata gak sama ya. Yesus, sama-sama orang tuanya kasih nama Yesus. Pasti otak Ibraninya ini, selamat itu kan, penghibur itu. Ternyata ada Yesus Barabas itu kan. Jahat itu. Itu. Ya, jadi bisa ngerti ya. Nah, oleh karena itu mana yang mesti dilihat, jangan digeneralisasi dong itu. Anggap ya, kasus itu tidak boleh generalisasi. Boleh enggak kita menipu untuk berbohong untuk kebaikan? Boleh. Rahab, Yakub. Coba kalau Yakub enggak bohong, berkatnya kan lari ke Esau. Jadi boleh apa enggak? Imannya bagus lah. Enggak boleh, kasusnya itu beda kok. Bisa nangkap ya? Rahab bicara itu dalam ketidakberimanannya. Dengan iman Yerikonya dia ngomong itu. Yang dia dibenarkan bukan karena dia berbohong itu. Percaya Allah Israel bisa menolong dia, tapi percaya dengan cara yang salah. Allah ampuni dia, itu urusan Allah. Oh, semua kita juga pensalah-salah semua kok dalam starting kita kan gitu ya. Nah, jadi case-nya itu mesti dilihat murni nih. Jangan lalu dijadikan pembenaran untuk bohong. Bisa ya? Oke, ada lagi? Oke, udah semua ya? Baik. Kalau udah semua ya, saya harap udah lulus semua lah ya. Jadi memang ketika kita memahami panggilan keselamatan menarik ya. Padahal selama ini kalian yakin apa? Selamat masuk surga. Halo, yakin kan selama ini masih masuk surga kan? Halo, selamat yang belakang. Saya selamat kalau saya yakin saya selamat kalau si selamat datang ke kuburan saya. Jadi itu mesti dipikirin baik-baik. Kita seringkali memang orang agama itu arogan tinggi ya. Selalu kita rasa diri kita paling hebat kalau kita ke gereja. Maaf ya. Di luar sana banyak orang yang perilakunya lebih bagus dari kita. Saya suka berurusan dengan banyak orang yang tidak Kristen. Tapi saya terkagum-kagum. Saya dipegang omongannya lebih teruji. Keberaniannya. Ya. Saya kemarin beberapa waktu lalu ketemu Kofifa ya. Dia bakal gubernur Jawa Timur. Waktu ngomong-ngomong, waduh ini orang cerdas. Ya. Yang saya support dia jadi gubernur Jawa Timur. Teman-teman saya yang di Surabaya, saya akan beritahu sebagai saya pendeta untuk di broadcast langsung. Surabaya kirim ke semua teman-teman. Sulit saya menemukan orang Kristen, sorry ya. Ya, politik kayak dia. Saya baca track record. Runutan peristiwanya, keren. Jadi, kadang-kadang pengabdian mereka, lalu saya ketemu kelompok mereka ya. Lalu lihat ini, lihat gila ini udah mau doktor satu, waduh hidupnya buset. Disertasi apa, sangat sederhana naik motor loh calon dokter. Karena idealis. Hebat ya, banyak pendeta yang tipu sana tipu sini. Terhormat, jadi kudu hati-hatilah bergaul ya. Jangan kita kecil skop itu, tetapi awas. Jangan downgrade kasih karunia Allah, kemutlakan pilihannya. Jadi kita juga mesti berimbang dalam memahami itu ya. Biarlah kita yang terbatas ini berhati-hati dan berusaha keras untuk memahami Allah yang tidak terbatas. Tapi biarlah kita sadar bahwa kita terbatas dalam memahami ketidakterbatasan dia. Namun dia memberikan kita dalam keterbatasan apa yang bisa kita pahami di keterbatasan kita. Amin. Bahwa Allah lebih besar dari apa yang ada di Alkitab itu betul. Karena yang ada di Alkitab Allah yang besar yang cukup untuk kita. Tapi dia lebih dari itu. Beyond our thing. Yang hebat ya. Puji Tuhan. Tapi jangan bilang gini, Allah itu tidak bisa dibatasi, dia lebih hebat. Lalu yang ada di Alkitab pun bisa kau lewati lagi. Ini ada di Alkitab. Wah, Allah kan luar biasa Pak, jangan dikurung dong. Nanti dulu tertib atuh pegang itu Alkitab. Jangan tambah, jangan kurangi. Jadi tolong ngerti ya. Nanti karismatik selalu begitu tuh, makanya ada wahyu baru. Karena Allah tidak bisa dibatasi. Ini yang kudu hati-hati. Kamu bukan rasul ya. Nabi, rasul jabatannya sudah habis ya. Nabi yang ada sekarang cuma nabi bikin bingung ya. Ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan di Bina Doktrin ini. Terus ajar kami makin teguh kuat mencintai firman hidup. Tetapi jangan berhenti pada pemahaman. Pemahaman yang hanya sekadar memuaskan akal budi kami. Tetapi tidak menjadi penggerumulan dalam kehidupan yang kami aktualisasi. Tuhan tolonglah. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tanganmu. Tuntun pimpin kami dalam cinta. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami serahkan gerejamu. Berkati sertai dalam belas kasihanmu umatmu. Di tengah-tengah pergumulan Tuhan juga ambil bagian. Menolong, menuntun, membimbing, dan mengajar kami. untuk menyadari penyertaan Tuhan yang penuh bahkan di kedukaan kesulitan kami. Kami berdoa bagi Julius dan keluarga di Manado yang orang tuanya Tuhan panggil, biar Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, berkati sertai, dan seluruh upacara acara boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, terus kuat teguhkan dalam cinta kasih-Mu. Rakan baik Julius, ya dalam kehidupan keluarganya, Tuhan yang tolong berkati sertai mereka di jiwa yang mereka alami. Karena kami tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, semua ada dalam kendali kehendak ilahi. Terima kasih untuk semuanya, dan hanya kami serahkan hidup kami, tuntun pimpin dalam cinta. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami bersyukur, kami berdoa, terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.